Baik, ada pertanyaan. Apa nasihat Ustaz terhadap seseorang yang tidak perhatian terhadap manhaj, tetapi yang terpenting adalah beramal kepada Allah sehingga meremehkan manhaj? Ya. Baik. Baik. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Manhaj yang dimaksudkan di sini, wallahu alam, barangkali yang dimaksudkan oleh penanya adalah ya, kehati-hatian di dalam berteman, kehati-hatian di dalam mengambil ilmu, kehati-hatian di dalam bergaul. Ya. Ini manhaj yang dimaksudkan oleh sang penanya.